بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Al-Firqatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita akan masuk pada soal jawab yang ke-83, masih terkait dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu sifatul kalam, atau terkait dengan afwan, iman dengan Al-Quran, ya, iman dengan kitab, dan lebih khusus Al-Quran. Dan pembahasan kita kali ini tentang bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Pertanyaannya adalah soal, ma hukmu man qala bi khalqil Qur'an? Apa hukum orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Ya, jadi pertanyaan ini terkait dengan adanya suatu kelompok, ya, di mana kelompok tersebut, ya, mula-mulanya adalah Jahmiyah. Kelompok tersebut tidak mengimani bahwa Al-Quran sebagai kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-Nya, sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu ya makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Dan tentunya kalau ditelusuri kenapa mereka, orang-orang Jahmiyah yang kemudian diikuti oleh Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka, tidak mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, karena mereka memang tidak beriman bahwa Allah itu punya sifat kalam, Allah itu berbicara, itu tidak diimani oleh mereka. Ya, karena mereka tidak mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu berbicara, maka kalau begitu Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan kalamullah, bukan pembicaraan Allah yang Allah turunkan kepada Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ketika itu bukan kalamullah, karena mereka tidak mengimaninya, berarti ya makhluk. Ya, suatu kalam yang Allah ciptakan, suatu kalam yang Allah ciptakan. Nah, ini (tuh) keyakinan mereka orang-orang Jahmiyah dan yang diikuti oleh Mu'tazilah dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Nah, demikian bid'ah itu muncul di masa-masa itu. Tentu di zaman Nabi tidak ada, di zaman para sahabat tidak ada, ya. Mereka para sahabat, para tabi'in beriman dengan benar-benar bahwa Al-Quran sebagai kalamullah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sekarang pertanyaannya, apa hukum terhadap mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu bukan kalamullah? Nah, di sini akan diterangkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah tentang mereka ini, apa hukum terhadap mereka. Nah, di sini beliau terangkan cukup panjang, yang nanti pada akhirnya akan pada kesimpulan apa hukum terhadap mereka itu. Terlebih dahulu beliau jawab, Al-Quranu kalamullah azza wa jalla haqiqatan. Quran itu kalamullah azza wa jalla secara hakiki. Betul-betul kalamullah, firman Allah azza wa jalla, ucapannya. Hurufuhu wa ma'anihi. Huruf-hurufnya, makna-maknanya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa kalamuhu al-huruf dunal ma'ani. Bukan huruf-hurufnya itu kalamullah, maknanya tidak. Walal ma'ani dunal huruf. Bukan pula yang kalamullah itu maknanya hurufnya tidak. Bukan, tapi semuanya. Hurufuhu wa ma'anihi. Hurufnya, maknanya, semuanya dari Allah Azza wa Jal. Semuanya kalamullah. Takallamallahu bihi qawlan. Allah bicara dengannya sebagai ucapannya. Wa anzalahu ala nabiyyihi wahyan. Dan Allah turunkan kepada nabinya sebagai wahyu. Wa amana bihil mu'minuna haqqan. Dan kaum mukminin beriman dengannya haqqan, dengan benar-benar. Ya. Nah, ini yang harus kita tetapkan terlebih dahulu, kita yakini, kita imani. Nah, sebelum nanti kita jawab pertanyaan di atas. Jadi Al-Quran betul-betul kalamullah hakikatan. Dalil tentang bahwa Al-Quran kalamullah sangat banyak. Di antaranya nanti akan disebutkan oleh beliau di jawaban ini, yaitu misalnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jal berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila seseorang dari musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Sehingga dia mendengar kalam Allah. Mendengar apa? Ya, mendengar Al-Quran. Jadi ketika ada seorang musyrik minta perlindungan kepada kaum muslimin, maka lindungilah. Nah, ketika dia hidup di tengah komunitas kaum muslimin, dia dengar. Dengar apa? Dengar Al-Quran dibaca. Nah, Allah katakan apa? Hatta yasma'a kalamullah. Supaya dia dengar kalamullah. Yang dia dengar Al-Quran. Jadi Al-Quran Allah sebut apa? Kalamullah. Nah, jelas sekali. Ya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Quran itu bukan kalamullah, oh, ini sangat bertentangan dengan ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan jelas sekali dinyatakan demikian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumi? Hal min rajulin yahmiluni ila qaumi? Apakah ada seseorang yang akan membawa aku ila qaumihi menuju kaumnya?" Fa inna quraisyan qad mana'uni. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy qad mana'uni, telah menghalangi aku. Qad mana'uni, telah menghalangi aku an uballigha kalam rabbi, untuk menyampaikan kalam Rabbku. An uballigha kalam Rabbi, untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah jami'an, dari hadis Jabir radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini hadis ini ya, kisahnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihambat oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyampaikan ayat-ayat, mereka menolak, ya. Mereka menolak. Menjauh, menutup telinga dan lain-lain, bahkan ya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mendatangi orang-orang Arab ketika haji, ya, di Al-Mauqif, ya, mungkin ketika di Arafah dan yang lain dari tempat-tempat haji, beliau ketemu dengan orang-orang Arab yang lain, ya. Maka beliau mengatakan seperti ini, hal min rajulin yahmiluni, apa ada seseorang yang akan mau membawaku ila qaumihi, menuju kaumnya. Kenapa? Fa inna quraisyan qad mana'uni, karena orang-orang Quraisy telah menghambat aku an uballigha kalam rabbi, untuk menyampaikan kalam Rabbku. Nah, ketika itu ada seorang dari Hamdan ya Allah alam di daerah Yaman sana, ya, yang sempat menawarkan. Ala kulli hal, yang menjadi pembahasan kita di sini, Nabi katakan apa? Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Menyampaikan apa? Al-Quran. Dihambat oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini jelas berarti Al-Quran adalah kalamullah. Sangat-sangat jelas sekali dalam hadis ini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, betul-betul Allah bicara dengannya. Ya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya Al-Quran apa di dalamnya, ayat-ayat, kalimat-kalimat, huruf-huruf, ya kan? Makanya ada huruf muqatta'ah di depan itu, huruf-huruf yang terpisah, alif lam mim, ha mim, ra, nun, dan lain-lain dari huruf muqatta'ah. Jadi Al-Quran adalah huruf-hurufnya semuanya dari Allah Azza wa Jal. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya dengan itu akan memperoleh suatu kebaikan. Ya. Fal hasanatu bi asyri amsalha, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, tapi alif itu satu huruf, walamun harf, lam itu satu huruf, wa mimun harf dan mim satu huruf. Ya. Nah, jadi dalam hadis itu jelas bahwa kitabullah di situ huruf-huruf yang tiap hurufnya kalau dibaca punya nilai tersendiri. Jadi kalau begitu itu kalamullah, semua huruf-hurufnya minallah azza wa jal, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentunya maknanya juga dari Allah azza wa jal. Karena huruf-huruf kalimat-kalimat itu kan membawa makna. Ya, jadi semuanya minallah. Hakikatan benar-benar dari Allah azza wa jal. Tidak ada satupun dari malaikat Jibril, tidak ada satupun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sisipan-sisipan, tidak ada. Tapi betul-betul murni dari Allah. Makanya Allah katakan dalam ayat apa? Nazala bihi ar-ruhu al-amin. Ya, turun membawanya itu ar-ruhu al-amin, malaikat Jibril. Allah sifati dengan al-amin, yang amanah. Tidak mungkin menyampaikan dengan kekurangan atau kelebihan. Yang namanya amanah, ya, persis sebagaimana Allah amanahkan akan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad pun tidak akan mungkin menambah. Andai menambah satu huruf saja, sudah Allah ancam. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Ya. Ancaman, andai ada ucapan dalam Al-Qur'an selain dari Allah Azza wa Jal, ucapan apa tambahan dari selain Allah Azza wa Jal, dari Nabi kita misalnya, tidak ada. Ya, pasti Allah akan mengazab, karena Allah ancam seperti itu. Jadi betul-betul itu kalamullah, bersih, murni, semuanya dari kalamullah. Ya, hurufnya, maknanya, semuanya. Ya, jadi itulah yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini salah satu dari kalamullah, dalam arti ini kitab, salah satu kitab, ya, dari kitab-kitab Allah Azza wa Jal, sebagian daripada kalamullah. Ya, di sana ada kitab-kitab lain yang juga kalamullah. Allah turunkan Taurat, Injil, Zabur sebagaimana kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Nah, ini Al-Qur'an sebagian dari kalamullah di mana Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Fahuwa, kita lanjutkan, wa in khutta bil banan. Jadi Al-Quran itu walaupun ditulis khutta, ditulis, ya kan, khat, tulisan, bilbanan, dengan jari-jari ditulis. Para sahabat dulu menulis, Nabi membacakan, para sahabat menulis khutta bilbanan, jari-jari. Watuliya bil lisan, dan dibaca dengan lisan, Nabi membacakan, sahabat pun akhirnya membaca. Wa hufiza bil janan, dan dihafal dengan kalbu. Ya. Mereka mendengar, menulis, kemudian mereka menghafal. Hufiza bil janan. Wa sumi'a bil adhan, dan didengar dengan telinga-telinga. Ya, mereka mendengar bacaan-bacaan Quran itu. Wa absarathu al ainan. Ya. Dan dilihat dengan kedua mata, yakni ketika kita membaca di mushaf, ya kan, tertulis di mushaf, kita melihat, ya, tulisan yang kita lihat. Ya. Ya, kemudian kita baca. Nah, apa yang dibaca? Al-Qur'an. La yukhriju dzalika an kaunihi kalam ar-rahman. Itu semua tidak mengeluarkan Al-Quran itu an kaunihi kalam ar-Rahman, dari keadaannya sebagai kalamullah ar-Rahman. Ya, jadi ketika ditulis tadi, kita katakan yang ditulis apa? kalamullah, ya kan? Ketika dibaca, lidah kita membaca, mulut kita, apa yang dibaca? Kalamullah. Ketika dihafal dalam kalbu kita, kita menghafalnya sehingga kita bisa mengucapkan tanpa melihat tulisan. Apa yang dihafal? Kalamullah. Ketika dibaca oleh orang lain, telinga kita mendengar. Apa yang kita dengar? Kalamullah. Ya kan? Zaman sekarang direkam. Apa yang direkam? Kalamullah. Nah, jadi semuanya itu adalah kalamullah, ditulis, dihafal, direkam, semuanya itu adalah kalamullah. Begitu. Ya. Fal anamil wal midad wal aqlam wal awraq makhluqatun. Jari itu sendiri yang menulis. Kemudian midad, tinta yang dipakai menulis. Wal aqlam, pena-pena yang digunakan untuk menulisnya. Wal awraq, lembaran-lembaran kertas. Ya, yang dituangkan padanya tinta untuk menuliskan kalamullah. Nah, benda-benda ini semua makhlukah? Benda-bendanya jelas makhluk. Benda-bendanya makhluk semua. Tintanya, penanya, kertasnya, tangannya, semua makhluk. Wal maktub biha ghairu makhluk. Tapi yang ditulis bukan makhluk. Yang ditulis kalamullah. Makanya tadi kita sebutkan, ya, dengan bahasa tadi, yang ditulis apa? Kalamullah. Betul, tulisannya adalah makhluk. Tintanya itu makhluk, kertasnya makhluk, tangannya makhluk, penanya makhluk. Tapi apa yang ditulis? Kalamullah. Jadi berpindah dari kertas, kita baca, ya kan? Dengan lidah kita, dengan mulut kita. Ya, mulut kita, lidah kita makhluk. Tapi apa yang dibaca? Kalamullah. Berpindah lagi, disimpan dalam kalbu kita, dihafal. Ya, kalbu kita makhluk. Tapi apa yang disimpan di situ? Kalamullah. Nah, jadi jangan terkecoh dengan sebagian syubhat mereka, ahli bid'ah, yang mengatakan bacaan saya ini, ya, lafadznya ini adalah makhluk. Nah, ini apa maunya dengan kata-kata ini? Ini syubhat orang-orang Jahmiyah dulu, ya. Apa yang dimaukan oleh kamu ngomong seperti itu? Kalau kamu maksudkan itu suara kamu, ya, suara kamu memang makhluk. Makanya beda suara kamu dengan suara teman kamu. Ya. Lidah, ya jelas lidah kamu makhluk. Tapi sekarang yang dibaca oleh kamu apa? Ya kalamullah. Yang dibaca oleh fulan apa? Ya kalamullah. Fulan lagi yang ketiga baca apa? Ya kalamullah. Nah, yang dibaca enggak berbeda. Semuanya kalamullah. Ya. Jadi dulu orang-orang Jahmiyah ketika diingkari oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah, ketika dikecam kuat, kalian kok mengatakan Quran bukan kalamullah? Kalian mengatakan itu makhluk. Nah, dikecam. Setelah itu mereka surut, muncul dengan bahasa tadi. Ah, bacaan saya ini makhluk. Bacaan saya terhadap ini, kalam ini, Quran ini makhluk. Rupanya mereka ingin sembunyi, ya, dengan bahasa yang samar seperti itu. Makanya ulama kita memperinci. Apa yang kamu maksud? Seperti yang tadi saya sebutkan. Apa yang kamu maksud? Kalau kamu maksudkan suara kamu, lidah kamu, mulut kamu, betul itu makhluk. Tapi kalau kamu maksudkan al-malfud, ya, al-malfud yang kamu lafalkan, yang kamu baca, yaitu kalamullah. Jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas seperti itu. Ya. Nah, makanya ulama dulu sangat keras terhadap yang mengatakan pelafalan saya dengan Quran itu makhluk. Ini pun diingkari oleh ulama. Kenapa? Karena tadi ini dipakai untuk apa? Untuk bersembunyi di balik bid'ah mereka yang sebelumnya. Makanya sudah kita dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dengan jelas begitu. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, kalau ada yang mau memperinci, ya diperinci dengan jelas sekalian. Tadi pena jelas makhluk, kertas jelas makhluk, ya tinta jelas makhluk. Tapi apa yang ditulis itu kalamullah yang ditulis. Ya, alat rekam jelas makhluk, ya, buatan Jepang itu makhluk buatan Jepang, ya kan? Tapi apa yang direkam kalamullah. Nah begitu, harus jelas. Ya. Karenanya Syekh Hafiz bin Ahmad dalam Sulamul Wusul, di kitab lain beliau dalam bentuk manzumah, beliau mengatakan fasautu wal alhanu sautul qari lakinnamal matlubu qaulul bari. Jadi suara kemudian lahannya, ya jelas itu suara pembaca. Makanya suaranya kan beda-beda, satu imam dengan imam lain beda suaranya. Lahannya ini Sudais, itu Syuraim, kayak begitu, itu siapa lagi. Lahannya beda-beda. Nah itu si pembaca. Tapi al-matlubu lakinnamal matlubu qaulul bari. Tapi yang dibaca adalah ucapan Allah Azza wa Jalla al-bari. Ya. Itu yang dipertegas oleh Syekh Hafidz bin Ahmad dalam kitab Sulamul Wusul. Ya. As-sawtu wal-arhanu sawtul qari. Lakinnamal matluwu qaulul bari. Kemudian beliau mengatakan wal matluwu wal maktubu biha ghairu makhluk. Yang tertulis dengan alat-alat itu tidaklah makhluk. Wal alsun wal aswatu makhluqah. Lidah-lidah dan suara-suara jelas itu makhluk. Wal matluwu biha, tapi yang dibaca dengan lidah-lidah itu ala ikhtilafiyah, dengan perbedaan suara dan lidahnya, yang dibaca ghairu makhluk, bukan makhluk, tapi itu kalamullah. Wasuduru makhluqatun, dada-dada manusia itu jelas makhluk, ya, jantungnya mereka makhluk. Wal mahfudhu fiha ghairu makhluk, tapi yang dihafal, disimpan di sana ghairu makhluk, ya, itu kalamullah yang dihafal. Wal asma'u makhluqatun wal masmu'u ghairu makhluk. Telinga-telinga makhluk, telinga kita makhluk. Tapi yang didengar oleh telinga kita, yang ditangkap oleh telinga kita, didengar, ditangkap oleh telinga kita ini, yaitu kalamullah yang kita dengar. Ya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Nah, jadi ini jelas sekali, ya. Kemudian di sini Syekh Hafidz rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang menjadi sebagian dalil atau dasar ahlu sunnah dalam hal ini. Kata beliau, qala Allah ta'ala innahu laquranun karim fi kitabin maknun. Ya. Sesungguhnya itu adalah betul-betul Al-Quranul Karim fi kitabin maknun. Nah, di sini disebutkan dalam ayat ini bahwa Al-Quran, pertama kan innahu laquran, ya kan, Quran Allah nyebut jelas. Kemudian ayat berikutnya fi kitabin, dalam kitab. Kitab yakni maktub, tertulis. Ya, tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi jelas sekali itu Al-Quran dan tertulis. Jadi yang tertulis apa? Al-Quran. Ya, nah itu di Lauhul Mahfudz, di dunia ya ditulis dalam mushaf-mushaf ini. Nah, sekarang yang tertulis apa? Ya kalamullah, Al-Quran itu. Kemudian waqala ta'ala, tadi surat Al-Waqi'ah 77-78. Ya. Berikutnya, pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan itu merupakan ayat-ayat yang nyata. Ayat-ayat yang nyata. Ayat apa? Ya ayat Al-Quran itu. Fi suduril ladzina utul ilm. Di mana? Di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Allah menyebut di sini di dada-dada. Artinya tadi dihafal ya kan? Mereka hafal ayat-ayat itu. Jadi apa yang ada di dada mereka, mereka hafal, yaitu Al-Quran kalamullah. Ya. Kalamullah yang mereka hafal. Dada mereka yang dada manusia, makhluk. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Kemudian juga Allah berfirman pada ayat yang lain, pada surat Al-Kahfi ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati. Watlu dan bacalah. Dan bacalah apa yang uhiya ilaik, diwahyukan kepadamu, min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimati. Tiada yang mengubah-ubah terhadap kalimat-kalimatnya. Nah, di sini kita lihat apa? Perintah. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Bacalah yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Jadi, yang dibaca apa? Ya kalamullah, itu yang dari kitab Al-Qur'an dibaca. Nah, jadi tiga ayat ini dengan jelas menerangkan ya, Al-Qur'an tertulis maktub, Al-Qur'an ya dihafal dalam sudurul ladzina utul ilm. Yang ketiga, Al-Qur'an dibaca, utlu ya, dibaca Al-Qur'an itu dengan lisan-lisan manusia. Kemudian pada ayat berikutnya, wa qala ta'ala, pada surat Taubah ayat 60, ayat 6 afwan. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan bila seseorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia mendengar kalamullah. Nah, di sini Al-Qur'an didengar. Ya, oleh telinga-telinga manusia, ya kan? Jadi lengkap ini dalil. Sekali lagi kita ulangi bahwa Al-Quran itu maktub, ditulis, ya, fi kitabin maknun. Al-Quran itu dihafal, fi suduril ladina utul ilm, di dada-dada mereka orang-orang yang berilmu. Al-Quran itu dibaca, Allah perintahkan, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacalah. Al-Quran itu didengar, ya, oleh telinga-telinga manusia, hatta yasma'a kalamullah, supaya mereka mendengar kalamullah. Nah, ini sebagian dari dalil Ahlus Sunnah yang banyak sekali terkait dengan bab ini. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, hadimun nadhara fil mushaf. Ya. Hadimu an-nadhara fil mushaf. Hadimu yani teruslah begitu ya. An-nazar, melihat, fil mushaf, di mushaf. Ya. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Demikian pula Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musannaf juga. Kemudian Sa'id bin Mansur dalam Sunan Sa'id bin Mansur dan At-Tamrani. Ya, intinya bahwa jadi Al-Qur'an juga di mushaf ya, tertulis itu. Ya, kita tahu ada mushaf Al-Qur'an itu ya. Apa yang tertulis di sana? Yang tertulis di sana kalamullah. Tertulis di sana kalamullah. Wa nusus fi dzalika la tuhsa, dan nas yakni baik dalil dalam Al-Quran maupun hadis, juga kemudian kalam ulama kita dari para sahabat dan berikutnya, banyak sekali dalam hal ini, ya, banyak sekali. Nah, setelah kita tahu tentang Al-Quran bahwa seperti itulah Al-Quran, kalamullah, benar-benar kalamullah, ya. Dan ini mungkin biar lebih terasa betul-betul kalamullah, barangkali kita ingat pada beberapa pertemuan yang lalu bagaimana Allah Azza wa Jal berbicara dengan siapa? Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa benar dengar langsung kalamullah, Allah yang bicara. Suara Allah Azza wa Jal didengar oleh Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Azza wa Jal berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Wa kallamahu Rabbuhu, Rabbnya bicara dengannya. Jadi betul-betul Nabi Musa mendengar kalamullah. Ya. Nah, itu terkait dengan Nabi Musa. Allah Azza wa Jal menyampaikan kepada Nabi Musa apa yang Allah wahyukan. Nah, kemudian Nabi yang lain Allah berikan kitab, yang kitab itu Allah Azza wa Jal ya, berbicara dengannya, kemudian disampaikan kepada Malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad enggak mendengar langsung, tapi disampaikan melalui Malaikat Jibril. Namun yang dibawa oleh Malaikat Jibril itu apa? Ya kalamullah. Ya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui itu, di sini dijelaskan oleh Syekh Hafid bin Ahmad rahimahullah, hukum orang yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Nah, kata beliau, waman qala Al-Quran au syai'un minal Quran makhlukun fahuwa kafirun kufran akbar. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran atau sebagian syai'un, sesuatu darinya, yakni sebagian darinya itu makhluk, Al-Qur'annya makhluk atau sebagian darinya makhluk, fahuwa kafirun kufran akbar, maka dia kafir dengan kekafiran besar. Yukhrijuhu minal islami bil kulliyah, mengeluarkan dia dari Islam secara total. Nah, kenapa kok dinilai atau dihukumi kafir dengan kufur akbar? Ya, karena dia dengan kata-kata tersebut berarti tidak mengimani ayat-ayat tadi yang kita sebut. At-Taubah ayat 6, hadis Nabi yang tadi kita sebut, kemudian ayat-ayat yang lain. Berarti dia ingkari semua. Nah, kalau ada orang yang mengingkari ayat Al-Quran, apa hukumnya? Kafir. Jangankan satu ayat, dua ayat, dan seterusnya. Satu huruf saja yang jelas-jelas dari Quran dia ingkari, kafir. Satu huruf misalnya, surat Al-Qalam, ayat pertama, Nun. Jelas itu minallah azza wa jal. Kalau dia ingkari satu huruf saja, kafirun. Dia telah kafir, ingkar terhadap Allah azza wa jal. Tidak mengimani berita dari Allah azza wa jal. Apalagi yang diingkari bukan hanya itu. Ayat-ayat yang banyak, hadis-hadis yang banyak, ijma' para sahabat, para tabi'in dan ulama Islam. Ya, jelas ini adalah kufrun akbar, ya. Nah, jadi kalau begitu mereka orang-orang Jahmiyah yang betul-betul mereka itu ya mengokohkan mazhab mereka dan keyakinan mereka bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah, jelas mereka adalah kufar. Jelas mereka adalah kufar. Nah, terkecuali orang-orang yang belum paham ya, orang belum paham ya perlu dipahamkan, belum mengerti. Tapi banyak dari mereka, dari ulama kita mengkafirkan ya terutama tokoh-tokoh yang dinilai sudah tahu, sudah paham, sudah tegak padanya hujjah. Adapun mungkin di zaman sekarang orang belum mengerti, hanya ikut-ikutan. Nah, ini babnya bukan bab salah atau benar ucapannya, tapi dia punya uzur atau tidak, bisa apa diterima tidak alasannya belum tahu misalnya, ya, nah itu babnya itu, punya alasan apa tidak, ya, kalau kata-katanya jelas kata-kata kufur, dan nanti kita akan sebutkan bahwa ini ucapan ulama Islam, ya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan alasannya kenapa dinilai kafir tadi. Li'anna al-Qur'ana kalamullah, karena Quran itu kalamullah. Ya. Dengan dalil-dalil tadi. Minhu bada. Dari Allah bermula. Minhu bada, dari Allah bermula. Allah yang bicara dengannya. Ya. Baik. Wa ilaihi ya'ud. Dan kepadanya kelak akan kembali. Wa kalamuhu wa sifatuhu. Dan itu adalah kalamuhu, Al-Qur'an itu kalamullah, wa sifatuhu dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berbicara dengannya. Itu salah satu sifat Allah, sifat bicara. Wa man qala syai'un min sifatillahi makhluq wa huwa kafir. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa sebagian dari sifat Allah itu makhluk, sifat Allah itu kan bagian dari Allah. Allah itu apa? Al-Khaliq, ya kan? Allah itu Al-Khaliq. Ya, bukan makhluk. Tapi Allah yang menciptakan makhluk. Ya, Allah itu Al-Khaliq. Jadi Allah Azza wa Jal, ya, Al-Khaliq, sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu tidak bisa dikatakan apa? Makhluk. Karena itu sifat Allah Al-Khaliq. Ya. Disebutkan di sini, "Wa man qala syai'un min sifatillahi makhluq fa huwa kafirun." Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa sebagian dari sifat Allah itu makhluk, maka dia adalah kafir, murtad. Yu'radu 'alaihi ar-ruju' ila al-Islam. Ditawarkan kepadanya untuk kembali kepada Islam. Fa in raja', kalau dia kembali ya diterima, wa illa kalau tidak qutila kufran, maka dihukum mati. Seperti dulu ya. Apa? Ya Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, akhirnya kan mereka dihukum mati karena apa? Karena tidak mengimani sifat kalam. Tidak mengimani bahwa Allah itu bicara. Ya. Nah, ini pelanggaran besar ya. Walaupun mungkin kalau zaman sekarang tidak dianggap sesuatu yang berarti mungkin karena sudah berubah, zaman berubah ya. Artinya orang-orangnya pandangannya sudah berbeda-beda. Zaman dulu ini pelanggaran besar. Kekufuran besar. Ya, barangkali kita ingat kisah siapa? Ya, Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang khutbah itu waktu Idul Adha, ya. Ketika dia khutbah, dia katakan, "Ayuhan nas, dhahu, taqabbalallahu dhahayakum." Wahai manusia, silakan kalian menyembelih kurban kalian. Semoga Allah menerima kurban kalian. Wa inni mudahin bi apa ja'at, ya. Adapun saya akan berkorban dengan ja'at. Kenapa? Menghukum mati rupanya beliau. Kenapa? Li'annahu apa? Li'annahu yaz'um annallaha lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena dia punya keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bicara dengan Nabi Musa. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Sebagai orang yang sangat dicintainya. Jadi dia enggak percaya dengan itu. Ya. Quran menyebutkan bahwa kallamallahu Musa taklima, dia enggak percaya. Ya. Quran menyebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dia enggak percaya. Dengan kata lain, dia ingkar bahwa Allah punya sifat kalam, dia ingkar bahwa Allah punya sifat mahabbah, mencintai. Makanya kemudian dia dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Nah, ini zaman dulu seperti itu, ya. Betul-betul penyimpangan akidah itu, ya, diperhatikan sampai ada hukuman mati karena itu. Ya. Ala kulli hal, di sini kita pun membaca fa in raja'a, kalau dia kembali diterima, wa illa, kalau tidak, kutila kufran, maka dia dihukum mati sebagai kekafiran atau perbuatan kekafiran. Wah, kalau sekarang lah diprotes habis-habisan mungkin sama apa hak asasi manusia atau apalah, ya, terdengarnya mungkin heboh sekali. Masa gara-gara begitu dihukum mati? Ya, karena mereka tidak memandang dan menilai dengan sudut pandang ajaran yang benar. Ya, menganggap ini perkara gampang. Kalau kita tidak, ini terkait dengan sifat Allah yang maha mulia, Allah Azza wa Jal yang maha besar, Allah Azza wa Jal yang itu sesembahan kita. Dengan diingkarinya sifat-sifat Allah, ini sifat yang apa, perbuatan yang betul-betul pelanggaran besar terhadap hak Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ya. Nah, itu pandangan ulama-ulama kita. Kalau sekarang yang dinilai pelanggaran itu kalau melanggar hak manusia, sesama manusia. Nah, ini bukan melanggar hak manusia. Ini melanggar hak Allah Azza wa Jalla. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabbnya manusia dan semua jagat raya. Nah, begitu ya. Jadi ini agar kita ini punya pandangan yang benar, tidak merasa aneh sesuatu yang itu betul-betul hak, ya. Beda dengan orang-orang yang fobi dengan Islam, ya, segala sesuatu dari Islam dianggap mengerikan, dianggap apa, wahsyiah, ya, istilahnya kalau bahasa Arab. Jadi hukum-hukum Islam dianggap apa, wahsyiah. Wahsyia itu apa bahasa kitanya? Jadi liar atau yang sejenisnya, begitu. Ya, nah, kita jangan sampai punya pandangan seperti itu. Sebagai seorang Muslim harus memahami dengan benar masalah ini, mengetahui hak-hak Allah, menempatkan hak Allah pada tempatnya. Ya, hukum-hukum seperti ini, hukum yang hak, dengannya akan tegak kebaikan di dunia dan di akhirat. Laisa lahu syai'un min ahkamil muslimin, dan dia ketika sudah dibunuh seperti itu enggak punya hak-hak sedikit pun dari hukum-hukum Islam. Artinya ya sudah, dia mati sebagai orang yang murtad. Kemudian nanti ketika pengurusan jenazahnya ya tidak lagi secara islami. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikubur di kuburan muslimin, ya. Tidak didoakan untuk dimaafkan, sudah selesai, dia orang non muslim sudah, ya, kafir murtad, begitu. Nah, di sini saya nukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menegaskan bahwa hukum ini bukan satu dua orang yang menghukumi, ya, tapi ini ijma ulama kita. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuniyatu Ibnu Qayyim Al-Kafiyatus Syafiyah, ya, judulnya. Walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani. Walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani. Jadi yang menghukumi kufurnya mereka itu 50 fi 20, 50 kali 10, ya, dari ulama di negeri-negeri. Berapa 50 kali 10? 500 ulama yang dinukilkan. Ini yang tercatat, ya. Yang tercatat, yang dinukilkan, ya, 500 ulama di berbagai negeri di zaman itu. Wallalaka'iyul imamu hakahu anhum. Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya, ya, hakahu anhum, telah menghikayatkan dari mereka, menyebutkan itu ulama-ulama yang menghukumi seperti itu. Bal hakahu qablahu At-Tabarani, bahkan sebelum beliau telah menukilkan hal itu Al-Imam At-Tabarani. Ya, walaqad taqallada kufrahum 50 fi 10 min al-ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imam al-imam hakahu anhum bal hakahu qablahu At-Tabarani. Ya. Jadi ini ijma' ulama kita, ulama Ahlussunnah. Hukum ulama Ahlussunnah rahimahumullah jami'an dalam membela agama Islam, akidah Islam, akidah yang benar, yang terkait dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla dan keagungannya, kebesarannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.